السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah telah cucurkan bagi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat mengkaji untuk menambah kajian kita, meningkatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجَزِي الشَّاكِرِينَ. Yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat yang kita kaji sebelumnya, yaitu surah Ali Imran ayat 144. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Nabi Muhammad adalah manusia selayaknya dia akan Allah cabutkan nyawanya. Maka di sini menandaskan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kematian, rezeki itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awal ayat ini 145, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa ma kana yang artinya tidak selayaknya. Dalam kehidupan ini kita katakan ma kana laka an tadriba Zaidan yang artinya tidak layak bagi kamu untuk memukul si Zaid. Pernyataan Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah artinya tidak layak sesuatu yang bernyawa mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa menimbulkan pertanyaan, apakah kematian merupakan pilihan kita? Otomatis tidak, karena pernyataan Allah tidaklah demikian. Ketika kita mengatakan si fulan tidak baik berbuat begini, artinya bahwa si fulan memilih antara mengerjakan atau tidak. Dalam hal ini si fulan berkuasa untuk mengerjakan atau tidak. Namun tidak demikiannya hal dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan izin Allah menentukan. Wa idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apapun yang terjadi itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagi orang yang meyakini bahwasannya kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengimani memang benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau hendak mau pahala dunia, kami akan berikan kepadanya. Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan pahala dari akhirat, kami akan berikan kepadanya. Wasana jazis syakirin. Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan gandanya bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Pada kesempatan kali ini di studio telah didampingin oleh para alim ulama, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Hanafi Ismet, Ustaz Fajrul Haq MA. Kami silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menambahkan beberapa kalimat yang yang mungkin bermanfaat untuk menegaskan kembali dan memperkokoh ayat ini dalam benak kita, bahwa kematian itu adalah dengan izin Allah. Tetapi kita harus tahu juga Allah punya aturan. Diaturnya di dalam kitaban mu'ajjalah, ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maksudnya apa? Allah pakai mekanisme. Ya, walaupun dia Allah dan berkuasa penuh secara prerogatif dan tidak ada yang mengaturnya, tetapi Allah juga punya mekanisme-mekanisme. Nah, kitaban mu'ajjalah itu kan tentunya ada mekanisme yang dibuatkan Allah untuk itu. Termasuk juga datangnya malaikat pencabut nyawa dan juga kembali nyawa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin baik untuk kita tekankan di sini. Mati semuanya mati. Tapi apakah mati ini ada pahalanya? Ya, mati semuanya mati, tapi apakah kehidupan sebelum mati itu membawa manfaat? Maka di sini Allah menawarkan orang yang ingin pahala dunia, nu'tihi minha. Orang mau upah, mau gaji, mau apa, ambil, silakan. Ya. Tapi ingat, kalau tidak ada niat untuk akhirat, tak dapat apa-apa. Nah, wa may yurid thawabal akhirati nu'ti minha. Orang yang ingin pahala akhirat, kami akan berikan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan pahala akhirat kepadanya, dunianya ikut. Dunianya ikut jalan bersama itu. Artinya kalau seorang yang ya seorang bapak misalnya punya anak dua, punya anak tiga, bekerja dengan ikhlas, ya Allah berikanlah aku pahala dari usahaku ini, apakah dia tidak dapat uang? Apakah dia tidak dapat gaji? Tidak. Nah, apa bedanya dengan orang yang lain yang tidak punya niat apa-apa, yang hanya ya kadang-kadang bekerjaannya itu terjerembab pada kemaksiatan? Beda bahwasanya yang pertama diberkahi Allah dan dapat pahala akhirat, sementara dunianya juga dia jalankan dan mendapatkan gaji yang baik. Yang kedua, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, sementara dunianya juga tidak diberkahi. Wasana jazis syakirin. Ya, kesimpulannya Allah akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang syakir, pandai-pandai bersyukur. Maka pandai-pandailah kita bersyukur, pemirsa, ya pendengar yang berbahagia. Bersyukur itu adalah merupakan tingkat yang tertinggi dari keimanan kita, tingkat yang paling bagus dari nilai-nilai keimanan. Bersyukur di kala kita susah, bersyukur di kala kita senang. Mungkin Ustaz Fadzrul, silakan. Baiklah. Ketika Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Ini adalah untuk menepis isu-isu mendengarnya para sahabat di kalangan para sahabat bahwa Rasulullah itu sudah meninggal. Iya. Dalam arti kata apa? Gak perlu kalian ini takut. Urusan Allah itu semuanya, istilahnya begitu. Maka tidak ada perlu kegundahan, kegelisahan tentang untuk hal itu. Karena kematian itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dibilang di sini illa bi idznillah. Iya. Izin di sini diartikan dalam hal lain itu al-amru. Al-amru ini bukan artinya urusan, tapi ketentuan di sini. Iya. Seperti dikatakan firman Allah lain, wa kana amrullahi maf'ula. Ketentuan Allah itu mesti akan terjadi, akan berlaku. Begitu. Iya. Makanya di salah satu penafsir para ahli tafsir mengatakan bahwasanya izin di sini adalah qada'ullahi wa qadari. Iya. Artinya ketentuan Allah dan sudah ada ukurannya yang ditentukan Allah, sudah ditetapkan. Jadi biiznillah, dengan katakan kitaban mu'ajjalah ini maksudnya adalah lahul mahfud. Iya. Sudah ada itu semuanya. Iya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka setelah itu, kalau sudah kita meyakini bahwasanya kematian itu, kalau matian itu atas dasar izin Allah, maka kita harus yakini dalam kita menghadapi segala cobaan dia tidak perlu takut. Kalau memang sudah waktunya, kalau kira-kira orang beriman, kalau memang sudah waktunya apa panggilan itu, Allah akan memanggil walau bagaimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, istilah gitu. Maka untuk itu, walaupun begitu, Allah memberikan pilihan. Pilihan itu apa? Ada dua di sini. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Mau pahala, mau kehidupan di dunia itu lebih mewah, aku berikan, kata Allah. Tapi kalau kamu ingin menginginkan kehidupan yang hebat di akhirat, aku berikan juga kepada kepadamu. Allah tidak akan segan-segan. Makanya mana yang harus kita pilih? Apakah kita pilih kehidupan dunia itu hanya sifatnya sementara, ya, sedangkan akhirat itu sifatnya adalah abadi, selamanya? Mestinya yang terakhir ini yang perlu kita apakan. Maka ketika kita dapat melaksanakan ini, inilah janji Allah, wasanajjiz syakirin. Ada dua kali kata syukur di situ. Pertama ayat ini dan sebelum ayat ini. Dalam arti kata apa? Seharusnya kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dalam arti kata, ya Allah, keimananku terhadap Engkau dan terhadap ajaran Engkau yang disampaikan oleh Rasulullah masih tetap, masih bagus, masih kokoh, dan masih konsisten. Itu yang perlu kita syukuri, agar Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih kekal dan abadi nanti di akhirat kelak. Kita mensyukuri hal tersebut. Memang perlu juga kita bergerak, kita harus mempunyai komitmen kepada Allah, ya, agar kita dapat diberikan pertolongan kepada Allah. Tapi kalau kita bergerak tidak mempunyai komitmen terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita akan menerima sebaliknya. Bukan termasuk wasan aja asyakirin di sini, orang-orang yang tidak bersyukur karena tidak tahu menempatkan seharusnya bagaimana dia sebagai orang mukmin yang sejati. Ya mungkin ya, ada tambahan dari Ustaz Zainal. Iya, sebelum Ustaz Safiar menutup, mungkin saya agak menambahkan sedikit. Benar sekali bahwa mati itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita menemukan orang yang sakit di rumah sakit tahunan enggak mati-mati dia. Yang menariknya, orang sehat yang mengunjungi orang sakit, naik pesawat dia, tabrakan atau jatuh pesawat itu dia pula duluan mati. Padahal sehat walafiat. Karena apa? Memang sudah ditakdirkan dia mati dalam keadaan sehat. Jadi memang masalah kematian ini takdirnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sakit pasti mati, kalau sehat lama matinya. Boleh jadi pulang nanti kita pun mati. Nah, itu dia, karena apa? Karena sudah ditakdirkan Allah. Yang kedua, upah, seperti kata Ustadz Hanafi tadi, benar sekali bahwa orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya, kata Nabi, fisabilillah. Orang yang bekerja mencari upah untuk kebutuhan anak-anaknya, fisabilillah. Orang yang bekerja supaya dia tidak meminta-minta kepada manusia, juga fisabilillah. Jadi kata sahabat tadi, jadi yang mana selain jalan Allah? Orang yang bekerja untuk menyombongkan diri dan menimbulkan keangkuhan, itulah fisabilis syaiton. Jadi bekerja itu untuk kebutuhan seharian adalah fisabilillah. Jadi dia mendapatkan upah di dunia dan juga mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian di sini yurid, yurid sawabat dunia dan yurid sawabat akhirat. Kita ingin mendapatkan upah dunia, apa kemudian saya ingin sudah berpangku tangan? Tidak. Keinginan harus dibarengi dengan kerja untuk meraih dunia. Sedangkan keinginan untuk pahala akhirat harus dibarengi dengan keimanan. Dunia harus kerja, akhirat dengan iman. Dan kemudian kedua-duanya ini akan memperoleh suatu hasil yang berlipat ganda dengan cara bersyukur. Kalau kita bekerja dan mensyukuri apa yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bukankah ketika seorang itu bekerja untuk dunia dan dia pandai berterima kasih kepada atasan, bukan berarti menjilat lidah apa? Cari muka. Tapi orang yang pandai bersyukur, sang atasan pun senang, mungkin boleh jadi akan mendapatkan bonus di hari raya misalnya. Tetapi kalau misalnya orang bekerja kemudian ngomel terus, mungkin dipecat atasan, mungkin gitu ya. Nah, itu jadi memang konsep wasana jizil sakirin di sini Allah tidak mengumumkan wasaya jizillah, tapi wasana jizil sakirin. Kalau kamu mencari dunia, pandai-pandai bersyukur, kamu akan mendapatkan upah yang banyak. Ketika kamu pun mau mendapatkan pahala akhirat, pandai-pandailah bersyukur. Maka kalau ayat sebelumnya ada kata-kata Allah, di sini tidak, karena orang yang pandai bersyukur akan mendapatkan pujian dari orang yang disyukurinya tadi. Terima kasih. Begitu luar biasa dari paparan ulama dan ustadz-ustadz kita di sini, merupakan satu kebanggaan bagi kita dari paparan yang beliau sampaikan, di mana dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini bahwasannya dalam ayat surah Ali Imran ayat 145 ini, ketentuan mati itu adalah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq di mana Allah Subhanahu wa taala ketentuan mati itu sudah digariskan dalam Lauhil Mahfuz. Dan bagi orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu mengaktualisasikan kesyukurannya untuk meningkatkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man syakara fa inna yashkur li nafsihi. Orang yang pandai bersyukur adalah sesungguhnya dia pandai berterima kasih terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pamparan yang singkat ini, moga bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar RRI rahimakumullah. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Fajrul, Ustaz Hanafi Ismet, Ustaz Zainal Arifin mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum, atrubu minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bilang ulama.